Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas tentang permasalahan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tentang 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153, di mana pada wasiat yang terakhir dikatakan fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, yakni Allah SWT berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula wa tafarraqu bikum an sabilihi, dan sesungguhnya inilah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subul dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum an sabilihi lalu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada dua keadaan, yakni hendaknya seseorang berada di atas jalan yang lurus, dan di antara jalan yang lurus yang paling besar itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, maka itulah jalan lurus, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Jalan-jalan itu adalah al-bid'ah was-subhat, perkara-perkara yang baru dan kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu bikum mansabirih, tumilu Wadasaddadu bikum an dinihi. Kalian akan menyimpang dan berpecah belah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, kaitannya ayat ini terhadap bab kitab tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan zakara fiha jumalan minal muharramat, menyebutkan sekian banyak perkara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtada'aha bin nahyi anis syirk, dimulai larangan tersebut dalam ayat tersebut, larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Maka larangan ini, wa nahyu anhu, larangan dari berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yastada'i al-amra bitauhid bil iktida. Ini mengandung konsekuensi perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang satu amalan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ mengandung konsekuensi agar hamba-hambanya ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Maka kata Syaikh Shalafuddin dan Hafidzullah, padalla dzalika an tauhid aujabul wajibat, maka menunjukkan ayat tersebut yang demikian itu bahwa tauhid itu adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib atas hamba-hamba ini untuk melakukannya. Sementara wa anna syirka a'dhamul muharramat, dan sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan daripada Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah. Maka di dalam ayat ini, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut dari surat Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 153, di situ kita bisa mengambil makna faedah daripada ayat tersebut. Yang pertama, faedah yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat tersebut adalah anna syirka a'dhamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat, bahwa kesyirikan itu adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang lebih utama, yang lebih diutamakan, yang lebih dijaga oleh seseorang. Karena keutamaan tauhid ini, yakni bisa menghapuskan dosa-dosa orang walaupun dosa itu sebesar langit dan bumi. Begitu pula seluruh catatan amalan-amalan kejelekan yang ada pada seseorang, sekiranya dia punya segudang amalan kejelekan, amalan kejahatan, amalan kemaksiatan, selama itu bukan perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini bisa menghapuskan seluruh kejelekan tadi. Sebagaimana hadis bitokoh, ketika dihadapkan 99 tis ahwatis ina sijilan, 99 lembaran amalan kejelekan dia dipaparkan kepada dia dan tidak dia ingkari, kemudian dia mempunyai satu amalan, satu lembaran amalan yang itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 99 ini ketika ditimbang di dalam timbangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dengan satu lembar tauhid ini, maka satu lembar tauhid ini lebih berat dari kejelekan-kejelekan yang ada. Sehingga amalan kebaikan dia, walaupunnya tauhid ini tadi satu saja, ternyata lebih berat daripada kejelekan-kejelekan yang dia lakukan sepanjang mata memandang satu lembaran kejelekan itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid yang insya Allah akan disebutkan oleh Syekh di sini tentang perkara tersebut. Yang kedua, dari ayat tersebut kita bisa ambil pelajaran admu hakil walidain, agungnya dan besarnya hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Karena mereka telah berusaha payah untuk mendidik, menjaga, merawat anak tersebut ketika masih bayi, ketika masih lemah, tidak bisa apa-apa. Orang tua ini bersusah payah, ya, hingga dia menjadi kuat, menjadi bertambah besar, dewasa. Orang tua tetap memperhatikannya. Maka di situ Allah SWT wasiatkan agar anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang kedua orang tua ini mempunyai hak yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Kedua ibunya yang telah berusaha payah mengasuhnya ketika dia keluar dari kandungan, atau sebelumnya ketika dia dalam kandungan, selalu dibawa kemana-mana dengan susah payah ibunya mengandung anak tersebut. Setelah keluar dari kandungan, ibunya juga masih susah payah untuk mengurusi anaknya yang masih kecil, yang masih rewel dan lain sebagainya. Kesusahan demi kesusahan dialami oleh seorang ibu. Begitu pula bapaknya yang telah mencarikan kecukupan untuk kehidupan maisyah yang dia berikan kepada istri dan anak-anak tersebut, juga dia mendapatkan hak yang besar pula untuk seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haqqin la siyama idza kana al maqtul min dawil qurba. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Tidak boleh menumpahkan, membunuh seseorang tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Kenapa dia membunuh orang lain? Kenapa dia sembarang membunuh orang tanpa alasan yang hak? La siyama lebih-lebih idza kana al-maqtul min dawil qurba. Lebih-lebih jika yang dibunuh itu adalah dari kerabat. Kan sering terjadi demikian, ya, dari kerabatnya sendiri karena urusan harta benda. Urusan harta benda atau urusan tinggalan orang tua, warisan, terkadang tega membunuh kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Maka itu dosanya lebih besar daripada membunuh selain daripada kerabat. Walaupun selain daripada kerabat itu pun dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh seseorang jiwa, seorang mukmin, seorang muslim tanpa alasan yang benar, itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wala'anahu wa'adalahu adzaban 'adzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya itu adalah jahannam, neraka jahannam, diancam dengan neraka jahannam. Khalidina fiha, dan dia kekal di dalamnya. Ancamannya sangat besar, ancaman yang sangat besar, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiballahu 'alaihi, dia tidak hanya diancam dengan neraka jahanam, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat murka kepadanya. Wala'anahu, bahkan Allah melaknatnya. Wa'adalahu, dan Allah SWT menyediakan bagi dia azaban 'azima, azab yang sangat besar. Membunuh seorang jiwa tanpa hak, lebih-lebih ketika yang dibunuh itu adalah kerabatnya sendiri, na'udzubillah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Haramkan memakan harta anak yatim. Wa masru'ayatul amali ala islahihi, dan disyariatkan untuk yakni melakukan sesuatu yang membuat harta itu lebih baik. Entah itu dikembangkan untuk dagang atau dikembangkan untuk yang lainnya yang bisa menjadikan harta itu berkembang sehingga nanti dikasihkan anak tersebut ketika sudah dewasa. Ketika sudah bisa menggunakan harta, sudah berakal, sudah balik, dikasihkan harta tersebut, tidak boleh dimakan. Yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'id, wajibnya berbuat adil dalam ucapan dan perbuatan terhadap orang yang dekat dan orang yang jauh. Terhadap orang yang dekat dan orang yang jauh, wajib seseorang berbuat adil. Kemudian yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi, wajibnya memenuhi janji. Jika seseorang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selainnya dari kalangan manusia, maka wajib bagi dia untuk memenuhi janji. Ketika dia telah berjanji kepada yang lainnya, tidak boleh dia mengingkari janji tersebut. Kecuali karena memang dia ada udzur syar'i misalnya, tidak mampu memenuhi janji tersebut karena udzur, karena alasan yang dibenarkan, maka tidak mengapa. Tapi yang jelas asalnya adalah janji itu harus ditepati. Karena ciri-ciri daripada seorang munafik itu idza wa'ada akhlafa, kata Rasulullah SAW, di antara cirinya, salah satu cirinya itu adalah apabila dia berjanji menyelisihi, tidak mau menepati. Itu adalah ciri tanda bahwa orang tersebut adalah orang munafik. Yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adah, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya. Karena agama ini adalah agama para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul mengajak untuk mengamalkan Islam, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Islam secara umum yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu mereka semuanya menyerukan umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi yang mengajarkan untuk beribadah kepada selain Allah, tidak ada. Tidak ada satupun seorang nabi dan seorang rasul yang mengajarkan kepada umatnya atau menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada selain Allah. Di mana Allah SWT telah menjelaskan dalam surat Al-An-Nakhl yang telah kita sering dengarkan, ayat yang ke-36, Allah SWT berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Semua umat yang diutus padanya rasul, rasul tersebut menyerukan kepada umatnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini halal, ini haram, itu hanya Allah. Tidak bisa seseorang menyatakan ini halal, ini haram tanpa mengetahui bahwa perkara tersebut dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berani mengatakan demikian, berarti dia membin tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Mensyariatkan sesuatu, ini boleh, ini tidak boleh, itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekian banyak perkara yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di sini, perkara-perkara yang diharamkan dan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh seseorang. Jadi penghalalan dan mengharaman itu adalah haknya bagi Allah Subhanahu wa taala, hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada yang melakukan seperti itu, mengatakan ini halal pada Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, menyatakan ini haram pada Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, maka berarti dia telah membuat syariat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terjatuh pada kesyirikan dalam permasalahan ini. Dikarenakan dahulu mereka orang-orang Nasara Yahudi, mereka biasa memberikan kepada pengikutnya tentang satu hukum syariat tentang halal dan haram ini tadi, lalu diikuti, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itulah peribadahan kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sesuatu yang dihalalkan oleh yakni orang-orang alim di antara mereka kalangan Yahudi ataupun orang-orang ahli ibadah di kalangan Nasara, tapi kalian ikuti. Padahal yang dihalalkan itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk peribadahan dengan cara mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang yakni dihalalkan ataupun diharamkan oleh mereka. Maka ini tidak boleh, karena penghalalan dan pengharaman itu hanyalah hak bagi milik Allah Subhanahu wa taala. Selesai faedah daripada ayat ini, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan sebuah asar yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ayyang dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma kharrama rabbukum alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah sepakati, fal yaqra', maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu adlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, ta'alu, kemarilah, aku akan kabarkan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rob kalian atau Tuhan kalian, atas kalian. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Ini merupakan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mempunyai nama Abdullah ibnu Mas'ud. nama asalnya adalah Abdullah. Nah, Ibnu Mas'ud itu anaknya Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudali. Beliau adalah sahabiyun jalilun, yakni sahabat yang sangat yakni mulia, yang sangat agung. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang yakni terdahulu dalam masuk Islam. Min kibari ulami sahabah, dan beliau termasuk yakni pembesar daripada ulama-ulama di kalangan para sahabat. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mulazamah, iltizam menetapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan yakni seorang yang perawakannya itu kecil, ya. Perawakannya itu kecil, betisnya pun kelihatan kecil. Ya. Beliau, walaupun beliau adalah orang Arab, tadi di antara orang Arab itu ada yang perawakannya juga kecil. Ya. Tidak semuanya besar-besar. Ya. Di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud ini termasuk yang berperawakan kecil. Ya. Ya. Dua betisnya itu sangat kecil, sehingga ketika beliau naik ke pohon arak, ingin menampilkan yakni suatu dari pohon tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pada ketawa melihat yakni kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mereka ketawa menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud, kenapa kalian ketawa? Bidik gotisikoihi, katanya. Karena kecilnya dua betis tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang, maka dia akan lebih berat daripada gunung Uhud. Akan lebih berat daripada gunung Uhud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang nanti di hari kiamat, kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini akan lebih berat daripada gunung Uhud. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa nanti orang-orang ini juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan timbangan manusia nanti termasuk orangnya akan ditimbang. Amal perbuatannya akan ditimbang, orangnya juga akan ditimbang. Catatan amal perbuatan dia juga akan ditimbang. Ditimbang masing-masing. Sehingga nanti didatangkan orang yang besar, gemuk, wede. Ternyata ketika ditimbang, tidak seberat sayap nyamuk. Sama sayap nyamuk itu, satu sayap nyamuk masih lebih berat sayap nyamuk. Dikarenakan tidak ada keimanan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa keadaan manusia ini ketika nanti dihisab dan mereka ditimbang, manusianya juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tiga perkara. Catatan amal perbuatan kebaikan ataupun kejelekan dia akan ditimbang mana yang lebih berat. Kemudian amal perbuatan dia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orangnya sendiri akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, seorang yang kecil tadi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang kelak, dia lebih berat daripada gunung Uhud. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, siap mengorbankan dirinya di dalam Islam. Karena orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu sangat berat, berat sekali cobaannya, terancam nyawanya, terancam dia disakiti oleh orang-orang kafir ketika itu. Terbukti mereka membunuh beberapa orang. Mereka membunuh Yasir, bapaknya Ammar. Begitu pula membunuh ibunya ya Ammar. Ibunya bapaknya dibunuh. Sementara Ammar dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran, disuruh mencaci, yakni Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh mencaci Nabi Muhammad. Dia lakukan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya karena bapaknya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh dengan kejam pembunuhannya. Sangat sangat keras, yakni permusuhan terhadap orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, man arada ayang dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sepakati, maka bacalah ayat ini. Yang namanya wasiat, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat itu adalah perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Jadi perkara yang sangat penting yang namanya wasiat, yang sangat ditekankan untuk diperhatikan namanya wasiat tersebut, dan perkara yang ditetapkan. Untuk dilaksanakannya wasiat tersebut. Untuk dilaksanakannya wasiat tersebut tidak boleh disepelekan, yang namanya wasiat itu. Perkara yang sangat ditekankan dan ditetapkan itu adalah wasiat. Khatamuhu au khatimuhu al khatim bi fathhi ta wa kasriha, dengan fathah ta atau kasrah ta, bisa dibaca khatamuhu, bisa dibaca khatimuhu. Allati alayya khatamuhu wa kasriha, maknanya adalah hilqatun dhatu fassin min ghairiha, cincin yang ada, yakni permatanya, batu permatanya, yang mana cincin tersebut dibubuhkan pada wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai stempel, kalau kita stempel. Maka dikatakan khatamtu alal kitab, khatamtu alal kitab, ai maknanya tobaktu, aku membubuhkan stempel di atas kitab tersebut. Dibubuhkan, distempel kitab tersebut sebagai bukti bahwa ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutlah jalan tersebut. Dari ayat ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad, dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Ibnu Hakim dan yang lainnya, Al-Hakim dan yang lainnya, menyebutkan satu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuatkan garis untuk kami, satu garis. Satu garis lurus seperti itu, seret. Dibuat satu garis lurus. Tsumma khatta an yaminihi wa an simalihi, kemudian beliau membuat garis sebelah kanannya, sekian banyak garis. Kemudian wa an simalihi khututan, kemudian beliau membuat garis di sebelah kirinya, sekian garis. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, hadza sabilullah, garis yang lurus tadi dikatakan inilah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Satu jalannya. Tidak bercabang-cabang. Jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yakni agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. jalan-jalan tadi apa yang ke kanan, yang ke kiri ini sekian banyak jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpisah, terpecah belah dari jalan tersebut. Terpecah belah dari jalan tersebut. Dan tidak ada satupun jalan yang ada di kanan dan kiri tadi, melainkan di situ ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Kecuali jalan yang ini satu ini. Ini adalah jalan yang lurus. Maka inilah jalan yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Dengan demikian, yakni tentunya menjadikan kita semuanya untuk berhati-hati. Dari sekian banyak cara orang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara banyak jalan-jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin ini, ada jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus ini tadi. Ada yang menyimpang dari jalan yang lurus ini tadi. Di antaranya cara yang dilakukan sebagian orang membaca Al-Quran dengan langgeng Jawa. Ini dari mana jalan seperti itu? Tidak pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu. Al-Quran ini ada tata caranya sendiri dalam membaca Al-Quran. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dijadikan permainan sembarangan. Ini adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru langgeng Jawa. Bagaimana nanti kalau langgeng-langgeng yang lainnya, langgeng Sunda, langgeng yang lain, akan kacau. Karena memang ini sudah ada jalannya tersendiri, bagaimana cara membaca Al-Quran. Sehingga seseorang dalam masa yang demikian ini memang harus berhati-hati agar supaya tidak terjatuh kepada jalan yang di situ ada setan yang mengajaknya. Menunjukkan bahwa di samping jalan yang lurus itu banyak jalan-jalan yang menyimpang. Banyak jalan-jalan yang menyimpang sehingga jalan yang lurus ini terasa tidak kelihatan. Terasa tidak kelihatan. Sebagaimana ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi yakni salasun wa sab'ina firqah. Menjadi 73 pecahan. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnar, alhamdulillah. Semua pecahan-pecahan ini semuanya ada di dalam neraka. Illa wahid, kecuali satu. Satu ini ada di antara 72. Satu ini ada di antara 72. Menunjukkan bahwa jalan yang satu ini diwarnai dengan sekian banyak jalan yang bisa mengacaukan jalan yang lurus. Sehingga seorang muslim yakni hendaknya dia berhati-hati di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, menyatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu. Kalau salah mengambil, maka kalian akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau salah belajar, kalian akan menjadi orang yang salah dalam menempuh untuk menuju kepada surganya Allah SWT. Maka harus berhati-hati dalam mempelajari ilmu agama Allah SWT. Sekian banyak orang menyampaikan. Mereka pun banyak yakni menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jalannya salah. Ternyata jalan yang ditempuhnya salah. Mana secara global asar dari Ibnu Mas'ud ini adalah yadkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam la wassalam yusi ila bima wassa bihi Allah Ta'ala. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam law wasa, kalau beliau itu berwasiat, nah, kalau beliau itu memberikan wasiat kepada umatnya, lam yusi illa bima wasa, lam yuwasi illa bima wasa bihillah. Tidaklah beliau memberikan wasiat kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah qad wasa bima fi hadhil ayah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan pada ayat ini, li'annahu subhanahu qad khatama kull ayatin minha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup setiap daripada wasiat tersebut dengan ayat dzalikum wasaqum bi. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian. Ditutup setiap ayat tadi dzalikum wasaqum bi. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalik lama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan innar raziyata kullu raziyah ma hala bainana wa baina ayyaktubalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya musibah yang benar-benar musibah itu adalah ketika dihalangi di antara kita ditulisnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, ketika kita terhalang dari ditulisnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu adalah musibah ketika kita tidak mendapati wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakarohum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Ibnu Mas'ud pun mengingatkan kepada mereka orang-orang yang ada di sisi Ibnu Mas'ud, anna indahu minal Qur'an ma yakfihim, bahwasanya di sisi mereka ada Al-Qur'an yang cukup bagi mereka, yang mencukupi bagi mereka Al-Qur'an. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam law wasallam yus lam yuwassi illa bima fi kitabillah. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwasiat, tidaklah beliau berwasiat kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu sudah mencukupi. Bukan berarti Al-Qur'an saja cukup, maksudnya tidak demikian. Tapi butuh dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an sangat butuh keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang memang jelas bisa dipahami. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang perlu dijelaskan. Yang semuanya ini butuh daripada penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat-ayat yang disebutkan secara mutlak. Ada ayat-ayat yang masih mubham, samar. Sehingga butuh penjelasan. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah ahammiyatu hadhil wasaya al-asri. Pentingnya 10 wasiat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama tadi apa? Allah mengharamkan perbuatan syirik. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat penting perkara ini. Supaya manusia tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Di mana kenyataannya dan buktinya ternyata banyak yang terjatuh pada perkara tersebut dikarenakan apa? Tidak memperhatikan wasiat ini. Tidak memperhatikan wasiat agar tidak berbuat syirik, tidak diperhatikan. Padahal perkaranya sangat besar. Yang mana perbuatan syirik ini akan menghapuskan amalan-amalan kebaikan semuanya, tidak ada gunanya. Ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, Sekalipun dia memiliki dosa yang sangat banyak, yang besar, ananas sama iwal al, sepenuh langit dan bumi. Kalau dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak berbuat syirik, dosa-dosa itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ampunan sebesar itu pula. Keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat bahayanya perkara syirik, sehingga tidak boleh diremehkan. Perkara syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan di dalam beribadah, itu adalah perkara yang sangat besar. Sehingga wasiat ini sangat penting. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari akan kamu aku kabarkan, akan aku sampaikan kepada kalian tentang wasiat Allah kepada kalian, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Di antaranya tadi perbuatan syirik. Pentingnya wasiat tersebut. Di antaranya juga yakni berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan wasiat ini dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Yang kedua, annar rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima auso bihillah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mewasiatkan dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah. Wa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua wasiat Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wasiat Allah yang Allah wasiatkan dalam Al-Qur'an itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah mewasiatkan jangan kalian berbuat syirik, Rasul juga demikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada umatnya agar supaya tidak berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, amku ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dari sini dilihat tentang dalamnya ilmu para sahabat. Dalamnya ilmu para sahabat dan yakni cerdasnya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Mereka sangat cerdas, cerdik di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhu. Ilmunya dalam dan mereka sangat cerdas dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan mereka pun tidak takalluf, yakni terlalu membebani diri di dalam perkara-perkara yang memang tidak dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Cukup bagi mereka menerima apa yang mereka ketahui dari Al-Qur'anul Karim dan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh rahimallahu tentang hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik keledai, kemudian Mu'ad bin Jabal ini membonceng di belakangnya. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Dan apakah engkau tahu apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini merupakan adabnya dari kalangan para sahabat itu. Mereka pertama, kalau memang tidak tahu, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kalau mereka tahu, itu pun akan mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena mereka tidak ingin mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin mendahului ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah 'alal ibad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hamba ini adalah agar hamba ini beribadah kepadanya wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba-hamba ini. Agar mereka beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adzdziba man la yusyriku bi syai'a. Seorang hamba yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut yakni alla yu'adzdziba, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Orang yang tidak berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya dia. Hak dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani hak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri. Bukan hak tuntutan seorang hamba kepada Allah, tidak. Yang Allah SWT tentukan untuk dirinya sendiri. Sebagai bentuk apa? Tafadzulan wa ihsanan. Sebagai bentuk karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk karunia, Allah menetapkan untuk dirinya sendiri bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini lihat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yakni pengajaran kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang hak Allah atas hamba. Rasulullah menyebutkan bahwa hak Allah atas hambanya adalah agar hamba itu beribadahnya kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang harus diperhatikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini insyaallah kita akan bahas selanjutnya pada waktu yang akan datang, terkait dengan permasalahan hadis ini, di mana secara garis besarnya telah disebutkan dalam hadis ini secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yakni mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sedikit ya kita tadi, ya Rasulullah afala ubasyirun nas, lanjutan daripada di sini sebelum kita tutup, ya Rasulullah, apakah aku tidak boleh mengabarkan kepada manusia? Qala la tubashiruhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan yakni bersandar kepada perkara ini. Kalau mereka tahu bahwa tauhid ini akan menyelamatkan seseorang, jangan sampai dia bersandar kemudian malas-malasan berbuat amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan ketaatan itu termasuk bagian daripada asbab seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir daripada hadis tersebut, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.